subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sa'imin as-sa'imat rahimakumullah. Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, yang sedang diberi nikmat kesenangan ibadah saum di bulan Ramadan. Kali ini kita membahas keutamaan menjaga wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat senantiasa menjaga wudu. Tidak hanya untuk salat. Dawamul wudu namanya. Dan itu tradisi salafus saleh, ai tradisi orang-orang saleh. Allah Jalla Jalaluh sangat mencintai hamba yang senantiasa menjaga wudunya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai hamba yang sungguh-sungguh bertaubat dan senantiasa menjaga kesucian dirinya. Ciri khas orang bertaubat, ia senantiasa menjaga wudu. Dan itu di antara tanda taubatan nasuha. Mutatahhirin bermakna batal wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Begitu batal ia senang wudu lagi, sehingga selalu terjaga wudunya. Dan para malaikat pun tidak henti-hentinya mendoakan hamba yang selalu berwudu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dua doa untuk malaikat bagi hamba yang berwudu. Ampuni dia, sayangi dia. Dan doa itu terjadi selama ia berwudu. Doa itu terhenti tatkala batal wudunya. Sungguh, hamba yang berwudu itu ibyaddat wujuhuhum. Di akhirat nanti wajahnya bercahaya. Bahkan di alam kubur, kuburan terang, karena anggota tubuhnya memancarkan cahaya karena wudunya di dunia. Malah Imam Ghazali mengatakan orang berwudu itu terpancar wajahnya yang indah. Subhanallah, sudah ada keindahan di balik wajahnya di dunia. Dan memang benar, orang yang menjaga wudu itu wajahnya sejuk. Ikhwatul iman, Ali bin Abi Thalib ketika asyik bercengkrama dengan sahabat, tiba-tiba beliau meninggalkan sahabat dalam keadaan muka pucat pasi, lalu kembali dengan senang. Sahabat bertanya, "Ada apa ya Ali? Tadi wuduku batal. Aku takut malaikatul maut datang mencabut nyawaku sementara aku dalam keadaan tidak berwudu. Sekarang aku sudah berwudu lagi." Subhanallah. Begitulah orang-orang beriman senantiasa menjaga wudunya. Karena itu ikhwatul iman, jagalah wudu sebagaimana Rasul dan para sahabat menjaga wudu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.